Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah pengajian wonten ing Masjid Ar-Rahmah ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin pertama-tama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat dan anugerah kepada kita, salah setunggalipun salah satunya pada malam hari ini Allah tasih maringi nikmat iman, Islam, hidayah, sehat saha sempat bapak-bapak saged rawuh bisa datang rutin pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan kajian keluarga, pembinaan keluarga yang sakinah. Dan pada malam hari ini kita membahas permasalahan talak atau perceraian. Ya, bagaimana hukum perceraian, arti dan hal-hal ingkang kaitanipun dengan permasalahan talak niki. Ya, yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati, talak atau perceraian definisinya, talak itu artinya sesuatu yang lepas, bebas. Talako, sesuatu yang lepas dan bebas. Sedangkan di secara syariat agami Islam, talak niku artosipun seorang suami laki-laki melepas ikatan pernikahan. Pernikahan itu ada suatu ikatan yang kuat. Kemudian seorang laki-laki itu mentolak, artinya melepas tali tersebut. Ya, niki maksud dan arti dari cerai atau tolak. Kemudian siapa yang berhak mengajukan atau yang melakukan tolak ini, maka tolak itu adalah hak suami seorang laki-laki, nggih. Seperti yang sampun kawula aturaken sudah kita bahas yang telah lalu, bahwa seorang wanita punya hak jika ingin pisah dinamakan khulu, nggih, khulu, gugat cerai. Kalau laki-laki punya hak cerai atau tolak. Kemudian ada syarat-syarat yang lain sanesipun bahwa suami atau laki-laki yang berhak dan sah menceraikan, mentolak istri itu harus mumayyiz. Ya, mumayyiz itu akalnya sehat, sudah memahami konsekuensi arti tolak itu nanti bagaimana akibatnya, nggih. Kalau zaman riyin, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin zaman simbah-simbah riyin niku nembe SD kelas 6 nembe, nggih, sudah menikah. Kadang-kadang enten kathah ngoten niku. Maka kalau anak kecil yang belum mumayyiz itu, nggih, biasanipun ukuranipun umur 7-8 tahun niku sudah mumayyiz, akalnya sudah dewasa, memahami sesuatu, maka ini sah tolak yang diucapkannya. Tapi kalau masih kecil, 6 tahun, 5 tahun misalnya sudah menikah, kemudian bercerai, itu tidak sah. Karena belum paham arti tolak, konsekuensinya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa suami atau laki-laki yang mengajukan tolak atau perceraian itu harus berakal sehat. Nggih, berakal sehat niku mboten mabuk, nggih. Sok-sok enten tiang kakung sedang mabuk menceraikan istrinya. Mboten sadar. Niki nggih mboten sah, tidak diterima perceraiannya. Karena saat mabuk niku akalnya mboten sadar, tidak sehat. Atau sedang misalnya misalnya lebih stres, banyak permasalahan, banyak pemikiran yang tertekan jiwanya kepada istrinya dalam keadaan tidak sehat akalnya. Niku nggih mboten ditampi, tidak sah. Kemudian yang tidak terpaksa, mboten terpaksa. Niki biasane pun sok tiang sepuh mboten cocok mertua, antara mertua dengan napa menantu nggih. Ku campur di dalam urusan rumah tangga anaknya sampai memaksa anaknya untuk menceraikan istrinya. Ya, kalau seorang anak laki-laki memang terpaksa, dipaksa ayahnya, dipaksa ibunya, dalam keadaan suami atau laki-laki itu sebenarnya tidak ingin menceraikan istrinya, masih cinta pada istrinya, dan istrinya itu wanita yang baik, yang solihah, tapi karena mungkin gara-gara harta, kedudukan orang tuanya tidak cocok, maka ini juga tidak sah. Kalau memang suaminya itu terpaksa sekali. Ya, mau ikut manut sama orang tua ya sah. Tapi kalau dia tidak mau dipaksa, tidak sah. Kemudian yang kelima, bahwa perceraian itu harus bukan atas emosi atau marah. Ya, harus sadar tiang kakung niku yang menceraikan, mentolak itu dalam keadaan sadar. Tingkatan seperti itu. Ya, ini kula panjenengan sami ketahui di dalam permasalahan tolak atau perceraian. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang kawula hormati, hukum perceraian tolak di dalam agami Islam niku napa? Ya, hukumnya asalnya ya, hukum asal dari perceraian itu adalah makruh. Makruh niku artosipun, maksudipun dibenci. Dibenci, tidak diperbolehkan di dalam agama Islam kecuali kejawi dalam kondisi sangat terpaksa. Asalnya tidak boleh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis nggih, wonten ing hadis ingkang sampun kawula aturaken, tolak nggih. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah niku perceraian. Perkawis ingkang halal ingkang dibenci nggih, sangat dibenci Allah niku perceraian. Niki hadis enten kelemahan nggih, ada secara sanadnya itu enten kelemahan. Tetapi kawula aturaken niki ada hadis yang lain yang sahih yang menjelaskan dengan jelas bahwa tolak perceraian itu dibenci dalam agama Islam dan merupakan tipu daya dari setan, iblis. Ini ki saged baca bersama bahwa perceraian itu adalah suatu perkawis ingkang paling disenengi iblis. Suatu kejahatan, suatu kemaksiatan yang sangat disukai oleh iblis, setan. Allah membenci sesuatu yang disukai iblis niku mestine mestinipun Allah tidak menyukainya. Napa hadisipun bapak-bapak, ibu-ibu, diriwayatkan dalam hadis Jabir, niki riwayat Imam Muslim nggih, jelas sahih Imam Muslim. Dari radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'." Nggih. Sesungguhnya iblis, isniku pemimpinnya syaitan, tokohnya syaitan yang jahat, niku membangun, meletakkan singgah pusat pemerintahan iblis itu berada di laut. Niki kerajaan iblis, niku tempatipun, panggenanipun ten laut. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita saksikan, bisa kita lihat bersama ya, daerah pinggir pantai ya, daerah pinggir pantai ya, jenengan menawi tindak pantai selatan nopo tindak pantai utara, daerah pesisir, pesisir pantai itu mesti banyak maksiat, mesti banyak dosa. Nggih, pesisir-pesisir pantai. Mulai dari kemaksiatan dosa yang paling besar yaitu kesyirikan nggih di pantai selatan. Ya, ada napa? Sembelihan kerbau disembelih, dilempar ke laut larung. Ya, sampai di Palu kemarin cerita ya, ada apa, sesuatu kambing yang dilempar ke laut, semuanya dilempar ke laut. Itu untuk siapa? Boten untuk ikan ya. Ini untuk ikan. Ikan ndak butuh kerbau nggih. Ikan ndak makan kambing. Ya. Laut itu maksudnya untuk iblis. Persembahkan untuk iblis karena memang iblis itu pusatnya di laut. Ini nedahaken dumateng kula panjenengan seperti itu. Kenyataan bisa kita lihat. Nggih, perjudian kemudian napa? lokalisasi juga banyak sekali di pinggir-pinggir laut, pantai, ya banyak sekali maksiat di daerah laut, pesisir itu mesti maksiatnya banyak. Ya, amargi wau dekat dengan iblis, dekat dengan singgasana iblis. Thumma yab'atsu sarayahu, ya dari laut itu, dari tengah laut iblis itu ya diutus pasukan manusia untuk menjerumuskan manusia di dalam dosa. Fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitnatan. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah setan yang paling besar godaannya kepada manusia. Laporan anak buahnya itu tiap hari laporan, wahai iblis, saya hari ini bisa menggoda manusia ini, bisa menggoda manusia itu, berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, saben dinten iblis. Di antara mereka enten sing melapor, wahai iblis, saya telah melakukan godaan ini, menggoda manusia ini, bisa melakukan dosa ini, saya menggoda manusia sehingga manusia terjatuh dalam dosa ini. Iblis berkomentar, kamu tidak melakukan apa-apa, itu cuma dosa kecil, dosa biasa. Ya. Atau misalnya perzinaan itu masih dianggap kecil oleh iblis. Kemudian enten, setan yang datang kepada iblis lapor, wahai iblis, saya menggoda manusia sehingga manusia bisa pisah dengan istrinya. Saya goda, saya ujuk-ujui supaya digoda suaminya, digoda istrinya, digoda biar pisah, terjadi perceraian di antara rumah tangga mereka. Maka iblis mengajak setan wau duduk di dekatnya. Kamu itu setan yang bagus, setan yang cerdas, pinter. Ya, sebabnya apa? Sebabnya mampu memisahkan antara suami dengan istri. Niku dipuji oleh iblis, sangat disenang jika enten tiang niku kok disukai iblis. Maka kosok wangsulipun perbuatan itu otomatis sangat dibenci oleh Allah. Ya, tidak mungkin Allah menyukai sesuatu yang disukai iblis. Ya, ini nggih Bapak, Ibu-ibu, jamaah ingkang kawula hormati, niki dalil sebagai bukti bahwa perceraian itu sangat dibenci di dalam agama Islam. Jangan sampai kula panjenengan sami, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita terjadi perceraian. Ini berusaha jangan sampai terjadi karena sesuatu yang sangat dibenci Allah dan disukai oleh dalilnya jelas. Ya. Dan dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sebagai bantahan kepada orang-orang ya, enten orang banyak, orang-orang non-muslim yang mencela agama Islam niku salah setunggalipun napa? Kenapa Islam itu memperbolehkan cerai? Ini ki, agama Islam itu dihina oleh orang-orang non-muslim, orang Kristen, orang Nasrani. Niku merendahkan, menghina agama Islam karena agama Islam itu ada perceraian. Kalau di agama Kristen, agama Nasrani, niku pancen boten enten perceraian. Sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nggih, kalau sudah nikah disatukan Tuhan, maka tidak boleh dipisahkan manusia. bagaimanapun keadaan istrinya, bagaimanapun keadaan wanita, tidak boleh cerai. Niki dalam ya. Kenapa kok ada perceraian? Maka jawaban kita dan ilmu kita di bahwa Islam memang ada memperbolehkan, tetapi sangat dibenci, jalan terakhir, bahwa Islam itu tidak bebas, tidak bermudah-mudahan di dalam menceraikan, dalam masalah perceraian ini, tapi sangat ya, sangat membencinya. Kalau tidak terpaksa sekali, maka tidak boleh untuk menceraikan seorang istri atau seorang wanita. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak. Agama kita itu agama yang terbaik, yang sempurna. Tidak boleh menceraikan, tapi boleh dalam kondisi terpaksa sekali. Ya, terpaksa bagaimana, Bapak, Ibu-ibu? Ya, terpaksa misalnya seorang wanita tidak taat kepada suami. Seorang wanita ya berani sama suaminya. Ya, tidak mau melayani suami, tidak mau merawat anak-anak, ditelantarkan anak-anak dan suaminya. Ya, malah berbuat dosa dengan orang lain misalnya. Ya, maka terpaksa seorang suami ya harus menasihati, sudah berusaha untuk menjaga, memperbaiki, tapi sudah tidak bisa dipertahankan, anak-anaknya terlantar, ya harus dalam kondisi terpaksa harus pisah untuk kebaikan suami, untuk kebaikan anak-anaknya, terpaksa. Ya, ini agama kita seperti itu. Untuk dalam rangka kebaikan. Tetapi setelah upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya ya, perceraian itu boleh ya dalam kondisi terpaksa, jalan yang terakhir, entah sholat enggak mau, diperintah mendidik anak enggak mau, masak enggak mau, nyuci enggak mau. Ya. Maka ya sudah bercerai. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 130, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika memang terpaksa harus cerai, harus pisah, ya Allah akan memberikan kecukupan buat keduanya. Insya Allah suaminya kalau memang pisah itu lillah, ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan ya suaminya. Dan juga kepada semoga mendapatkan suami yang lain, yang bisa mendidik, yang bisa mengarahkan, bisa menyadarkan dia. Ya, Allah memberikan kecukupan dan kebaikan kepada masing-masingnya. Dari limpahan karunia-Nya juga rezeki. Jangan khawatir, semuanya pasti Allah berikan rezeki. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha bijaksana, yang mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, rahasia kebaikan di balik itu. Ya, ini semuanya ya menunjukkan bahwa kesempurnaan agama kita. Islam itu agama yang sempurna, tengah. Boleh bercerai dalam kondisi terpaksa. Beda dengan agama Nasoro, agama Kristen itu sama sekali tidak boleh cerai dalam kondisi apapun, istrinya bagaimanapun harus dipertahankan. Kalau agama Yahudi niku benten melih, boleh bercerai, tapi sekali bercerai ndak boleh rujuk, ndak boleh damai, ndak boleh kembali. Ya, benten dengan agama Islam, kalau bercerai boleh ada kesempatan damai, rujuk, kembali. ya, menyesal, kembali rujuk, rukun nggih, rukun niki kesempurnaan agama kita dibandingkan agami-agami sanesipun Nasara ataupun Yahudi. Dan perceraian tadi benci dan dimakruhkan di dalam Islam karena memang akibatnya akan jelek. Ya, biasanya anak-anak jadi terlantar, kemudian juga hatinya akan terluka, kemudian banyak akibat-akibat yang jelek kecuali dalam kondisi terpaksa tadi. Ya, ini yang penting yang harus kita ketahui, ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Islam memperbolehkan tapi dalam syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Kemudian bagaimana talak atau perceraian itu bisa jatuh atau saged terjadi? Kalau ada lafad nih, ada ucapan, lafad niku, ada ucapan dari suami. Ya. Lafad atau ucapan cerai itu enten werni. Ada dua macam. Yang pertama adalah lafad yang jelas. Dinamakan sorih. Lafad yang jelas memang artinya cerai. Misalnya, aku ceraikan kamu. Tak pegat. Ini dalam bahasa Jawa. Jelas. Orang paham. Ya. Maka ini jelas, sah. Tanpa ditanya niat maksudmu apa toh. Kamu ngomong cerai itu maksudnya apa? Tidak perlu ditanya. Itu jelas, lafadz yang jelas, jatuh cerai. Yang kedua adalah lafadz ucapan-ucapan sindiran yang kinayah, kalau dalam bahasa Arab itu kinayah. Yang tidak jelas. Misalnya enten nggih suami tiang kakung mengatakan, "Sana kamu pulang ke rumah bapakmu. Kamu bebas." Ini maksudnya apa? Harus ditanya dulu. Tidak langsung, oh ini cerai. Tidak. Ini harus ditanya. Maksudnya apa? Jenengan ngendika, jenengan ngomong, ngeten iku maksudnya apa? Ya maksudnya, maksud saya ya hanya mengancam kamu saja biar taat misalnya. Oh berarti bukan perceraian. Karena ini lafad yang tidak jelas. Tapi kalau ada lafaz tadi cerai itu sudah jatuh cerai. Tolak. Tanpa perlu ditanya niat atau maksud karena jelas. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam itu juga diatur waktu. Tidak boleh sembarangan laki-laki, bapak-bapak itu menceraikan istrinya itu tidak boleh. Waktunya tertentu. Waktu yang diperbolehkan itu saat seorang istri dan belum digauli, belum berhubungan suami istri. Ya, habis selesai haid. Ya, habis selesai haid suci dan belum berhubungan suami istri, kemudian misalnya mau diceraikan itu boleh. Ini waktu yang diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan seorang suami menceraikan istrinya adalah saat seorang wanita istri sedang haid dicerai, itu suaminya dosa. Tidak boleh, waktu terlarang saat istri sedang haid. Atau seorang istri, seorang wanita sedang nifas, habis melahirkan, diceraikan. Tidak boleh, haram, dosa suaminya. Atau seorang istri sedang dalam masa suci, mboten haid, mboten nifas, tapi sudah digauli, sudah berhubungan suami istri. Ini juga tidak boleh diceraikan. Ya, seorang wanita haid, habis haid suci, setelah suci berhubungan suami istri, setelah itu besoknya cerai, tidak boleh, terlarang, haram. Ini waktu yang tidak diperbolehkan. Ya ada waktunya. Niki kathah tiyang ingkang boten ngertos ya. Tapi ya semoga tidak terjadi. Cuma ini ada aturan ngoten niku ya, ada teori di dalam Islam ingkang kedah kula panjenengan sami ngertosi. Semoga tidak terjadi, kita berharap tadi sudah sampun kawula aturaken. Ya, ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dibenci di dalam Islam. Akan tetapi kalau seandainya harus terjadi, harus diperhatikan aturan. Di dalam perceraian, menjatuhkan talak, itu ada aturannya. Waktunya dilihat. Ya. Kemudian juga, setelah ini juga ada pembahasan insya Allah, masalah rujuk, bagaimana bisa rukun kembali. Tolak itu ada berapa macam. Kemudian kalau mau rukun kembali niku konsekuensinya harus bagaimana? Apakah harus akad melih? Nanti kalau seorang suami itu ingin rukun niku apakah langsung begitu saja rukun? Apakah harus akad melih? Akad ijab kabul saya nikahkan ten KUA melih. Napa mboten nggih niki enten aturan. Aturanipun insyaallah mengke dibahas di dalam permasalahan rujuk atau rukun kembali setelah adanya perceraian. Niku syarat-syaratipun napa mawon. Nggih, kesimpulanipun wau ingkang penting nggih Bapak, Ibu-ibu bahwa keluarga, rumah tangga itu sesuatu yang harus kita jaga. Merupakan anugerah dari Allah dan juga suatu sumber pahala. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu pahala besar. Seorang istri memberikan ketaatan, pelayanan kepada suami itu pahala yang sangat besar, sangat banyak. Mendidik anak-anak itu pahala yang besar dan banyak. Sehingga setan itu sangat semangat untuk adanya perceraian. Itu karena apa? Pengin memutus tangga. Karena rumah tangga, keluarga ini sumber pahala yang besar bagi seorang manusia. Ya, bekerja berpahala, mendidik dari Iqra, ngajari alif, ba, ta, Al-Qur'an berpahala. Ngajari salat, ngajak salat berpahala. Ya. Sumber pahala yang besar. Sehingga iblis sangat membenci dan jangan sampai kita terjadi adanya perpisahan atau perceraian tadi. Niki Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah ingkang kawula hormati, pembahasan masalah talak perceraian di dalam Islam pengertosipun artinya, kemudian hukum-hukumnya, kemudian juga aturan-aturan wedalipun kapan diperbolehkan. Ya. Niki ingkang saged kawula aturaken sekap semanten sebelum saya akhiri. Monggo silakan. Nenten nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.